Pak Togar, apa komentar Anda? Di mana negara-negara maju pun negara nggak pernah mencampuri urusan agama. Karena itu menyangkut masalah keyakinan ya. Di negara-negara maju saya lihat, memang betul-betul masalah agama itu menjadi hak yang sangat privacy ya, sangat hakiki. Karena mereka beranggapan bahwa agama itu pertanggungjawaban masing-masing kepada Tuhannya. Di Indonesia memang pemerintah itu masih mengatur tentang kehidupan beragama. Karena agama-agama itu kan harus diatur sedemikian rupa supaya tidak saling berbenturan. Punya wilayahnya masing-masing. Tapi yang nggak boleh diatur oleh pemerintah itu adalah akidahnya. Pemerintah boleh dong, karena di Indonesia memang ada kan Departemen Agama yang mengatur tentang kehidupan beragama. Itu masih diatur secara manajerial, supaya tidak berbenturan, karena memang ada berapa agama yang diakui di sini. Itu nggak boleh berbenturan itu secara organisatoris, dalam aktivitas. Tetapi, akidah itu nggak boleh dicampuri. Itu harus dibedakan itu. Bagaimana dengan SKB tentang Ahmadiyah, Pak? Nah, kalau misalnya sudah dikatakan tidak boleh melakukan aktivitas, itu kan istilahnya kan sudah membatasi ruang gerak itu sebetulnya. Kalau sampai ada sudah keluar SKB yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan aktivitas. Sebetulnya dengan kata lain sudah melarang, cuma mungkin barangkali pemerintah masih menghargai apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sudah pasal 28 itu, tentang hak asasi manusia, hak untuk beragama dan berkeyakinan. Mungkin di situ, sehingga tidak bisa dipadamkan begitu ya, tidak bisa dibubarkan, tapi dengan cara membatasi ruang gerak, sehingga mereka tidak melakukan aktivitas-aktivitas. Yang artinya, yang jelas-jelas itu, mohon maaf, menurut MUI, dengan ajaran Islam gitu. Seringkali juga aparat kepolisian dikatakan tidak tegas, Pak Togar. Sebetulnya bukan hanya kepolisian yang tidak tegas, pemerintah sendiri nggak tegas. Katakanlah misalnya contoh, kalau memang Ahmadiyah ini dianggap itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam, mengapa tidak dari dulu aja dipersoalkan? Kok baru sekarang? Jangan terus apa mojokkan polisi. Bukan berarti saya karena saya mantan polisi. Tapi artinya, pemerintah sendiri secara faktual memang tidak tegas. Kalau memang dianggap Ahmadiyah itu bertentangan dengan salah satu ajaran agama, karena dalam agama Islam, kenapa tidak dari dulu dipersoalkan? Kok dibiarkan begitu? Makin berkembang. Dan itu mereka sudah puluhan tahun ada di Indonesia. Kok dibiarkan? Sekarang tiba saatnya persoalan ketika mereka, katakanlah salah satu kelompok dalam hal ini, sebutkan saja ya, yang bermasalah kemarin itu, melakukan serangan terhadap yang menuntut kebebasan beragama dan berkeyakinan, lalu kumpul serangan. Itu sebetulnya, kalau mau memahaminya dengan teori sebab-akibat, itu juga karena sebab dari ketidaktegasan kita. Sehingga akhirnya, kelompok masyarakat merasa, wah kalau gini caranya, nggak betul ini, aparat penegak hukum nggak berfungsi ini. Lalu akhirnya mereka merasa, wah kalau aparat penegak hukum nggak berfungsi, ya kita saja yang berfungsi. Kalau saja pemerintah tegas, dan dalam hal ini juga tentu penegak hukum tegas, maka mungkin tidak akan terjadi serangan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Togar. Demikian Topic of the Day bersama mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Saya Dewi Sintawati.